khos atau khusus. Pengertian secara bahasa, khos berarti lawan dari am. Secara istilah berarti al-laftu ad-dalu ala mahsurin bisyahsin au adadin. Lafad yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Misalnya nama diri, isim isyarah, dan bilangan. Sesuatu yang dibatasi tidak mencakup am. Takhsis secara bahasa berarti lawan dari takmim. Secara istilah berarti ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian anggota am. Mukhassis adalah yang melakukan takhsis, yaitu syari'. Istilah mukhassis juga digunakan untuk menyebut dalil yang menunjukkan takhsis. Dalil takhsis ini ada dua, muttasil dan munfasil. Dalil takhsis muttasil adalah yang tidak berdiri sendiri, sedang yang munfasil adalah yang dapat berdiri sendiri.